Salah tentang jual beli salam. Baik, salam ya. Poin sampai poin mana? Halaman 298. 298 kalimat. Ya anak. Di anak. Ya. Jadi itu. Kemarin terputus. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir wa ba'd. Kembali kita lanjutkan tentang masalah salam, atau tepatnya kedai dalam transaksi salam. Wala a'taitu hadha rajula mi'ata riyalin ala ayabi'ani mi'ata sa'in sa'ipurin limudati sanatin fakultulahu. Ya, seandainya aku memberikan pada orang tersebut uang 100 rial dengan perjanjian dia akan menjual padaku 100 sok bur dalam jangka waktu 1 tahun. Fakultulahu, lalu ku katakan padanya, aku tidak percaya padamu, berikan aku gadai. Farahnulah yajus alal madhab. Maka adanya gadai dalam transaksi salam tidaklah boleh menurut madhab Hanabilah. Alasannya li'annahu dainu salamin, karena itu adalah utang salam. Fayukhsha ayajazil al-madin thumma yubaw arahnu wa yustafa minhu. Maka dikhawatirkan ternyata al-madin, orang yang berhutang yaitu penjual dalam transaksi salam, ternyata tidak mampu untuk menyerahkan barang di waktu yang dijanjikan. Maka yubah wawahan, kemudian gadai, barang gadai kemudian dijual. Wiyustawfa minhu, kemudian dipakai untuk melunasi utangnya. Fayikunu qad adala dainas salam bighairihi, maka berarti dia telah mengganti tanggung jawab atau utang dalam transaksi salam dengan lainnya. Kalau mereka, para ulama Hanabilah mengatakan, dan dalam masalah ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man aslama fi syai'in fala yasrifuhu ila ghairihi. Maka siapa yang mengadakan transaksi salam dalam satu barang, satu benda, maka janganlah dia ubah kepada lainnya. Diatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hajar di Talkhis mengatakan di sanadnya terdapat Athiyah bin Sa'ad al-Aufi dan dia ta'if. Dan hadis ini dinilai punya illah oleh Abu Hatim, Baihaqi dan Abdul Haq serta Ibnu Qattan, bidda'af karena dapurnya yang ta'if dan itiraf kuncang, ditambah dan ditegaskan keta'ifannya oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Saya Ibnu Taimiyah juga mengatakan lakin hadal hadis la yasihu, kan tapi hadis ini tidak sahih. Fa'ala fardhi sihati fal makna la yasrifu ila salami ghairihi. Maka seandainya kita andaikan hadisnya sahih, maka yang dimaksudkan oleh hadis, kata Syaikh Ibnu Taimiyah, kata pensyarah, la yasrifuhu ila salami ghairihi, janganlah dia ganti salam tersebut dengan salam yang lain. La ila iwadin ghairihi, bukanlah maknanya larangan untuk diganti dengan, diganti ilangi wati khairihi, diganti dengan lainnya. Fama salam, maka misalnya rajulun salama mi'ata riyalin bi'amma mi'ata sa'ipurin, ada seorang yang mengadakan transaksi salam menyerahkan uang 100 rial untuk mendapatkan satu sa'bur yang diterima setelah 1 tahun. Setelah berakhir genap 1 tahun, ternyata orang yang si pedagang mengatakan, saya tidak punya gandum bur yang dijanjikan. Assalamualaikum. Faqal, maka si pembeli mengatakan, idan jika demikian, nusallim maratan thaniyah, kita bikin transaksi salam kedua. Basa aja'alu hadith darahim alati indaka al'an fi salamin akhar. Maka aku jadikan uang yang telah ada di tempatmu, yang telah kau pakai saat ini, untuk salam yang lain. Fabadala mi'ata so'in naja'aluhu mi'ata naja'aluhu mi'atan wa asrotan. Namun tentu karena ada perpanjangan salam, fabadala maka sebagai ganti dari 100 so' kita jadikan lebih banyak lagi 110 so'. Fahadala ya juzu. Ini yang tidak diperbolehkan dan itu yang dimaksudkan hadis, seandainya hadis yang sahih. Setelah setahun harusnya nyerahkan 100 sok buruk, ternyata nggak bisa, ya sudah kita undurkan lagi setambah setengah tahun. Namun ya tentu nggak 100 lagi, ya 110 misalnya. Fatalai juzu. Mungkin ini tidak boleh, li'ana ribahun fi muqabilil ajal. Karena ini adalah keuntungan karena kompensasi waktu. Wahada makna udah ini maknanya artinya memakan riba atafa muda'afa. Wahada ala takdir, ini seandainya kita andikan hadisnya sahih. Jika hadisnya tidak sahih, ya, maka sudah cukup, tidak perlu panjang lebar. Walihat oleh karena itu, jika seorang itu berdalil dengan hadis, maka dia dituntut pertama keabsahan hadis. Jika hadisnya tidak sahih, maka kita sudah cukup. Faidah sahah, maka jika hadisnya sahih, maka baru saat itu yungdor, maka dilihat apakah hadis tersebut menunjukkan pada hukum ataukah tidak. Lakin akan tapi seandainya seorang berdalil dengan ayat, maka tidaklah dituntut dengan sahnya riwayat ayat. Namun cuma dituntut sisi pendalilan dari ayat, apakah nyambung ataukah tidak. Kita jika demikian asahi pendapat yang benar, utang dalam transaksi salam boleh dipindah kepada lainnya. Ya, jadi boleh transaksi salam dua kali, lakin bisyaratkan hadis yang ta'if. Lakin bisyaratkan tapi dengan syarat tidak mengandung tambahan. Jika mengandung tambahan maka hukumnya haram karena itu riba. Maka uang dibayar duluan, mau beli misalnya beras setelah satu bulan, ternyata saat satu bulan berasnya belum ada. Beli beras misalnya 50 kilo, ternyata tidak ada. Maka karena hadis yang melarang dhaif, maka salam diperpanjang, perpanjangan salam bahasa bebasnya, perpanjangan salam itu boleh. Ya sudah, tambah satu bulan lagi, tambah satu bulan lagi, namun dengan syarat ya 50 kilo tetap 50 kilo, enggak kemudian dinaikkan. Wa misalu jawaz, maka bolehnya perpanjangan transaksi salam pada yang lain, perpanjangan transaksi salam pada seorang yang aku mengadakan transaksi salam dengannya, kuserahkan uang 100 riyal untuk mendapatkan 100 sok bur dalam jangka waktu 1 tahun. Akhirnya tibalah 1 tahun yang dijanjikan, walam yajid buron, dan dia tidak memiliki gandum, akan tapi dia memiliki syair, dan dia ingin menggantiku dengan syair bisa manihi al-hadir, dengan harga waktu itu, dengan harga waktu itu. Fa'alal madhab la yajuz, maka menurut madhab Hanabilah tidak boleh, namun menurut pendapat yang kedua hukumnya diperbolehkan. Samanil hadir artinya harga waktu itu sama dengan pada saat hari itu, pada saat hari jatuh tempo tadi. Ini kan uangnya 100 riyal. 100 riyal kalau dibelikan syair dapat berapa? Dapat berapa? Nah, bisa diganti itu, karena buruh gak ada, kemudian diganti yang lain. Misalnya beras misalnya, buruh tidak ada, ya sudah saya ganti beras. Tapi pakai harga pasar. Pakai harga pasar. Catatannya ada tadi, bisa manihi al-hadir. Kalau dalam transaksi apa salam kan boleh nggak pakai harga pasar? Uangnya dikit, namun barangnya dapatnya banyak karena kita sudah modali dia selama 1 tahun. Kita sudah modali dia selama 1 tahun atau ya 1 bulan. Yang kita sudah ngasih modal uang segar kata istilah tempat kita, dia telah dapat kucuran uang segar yang bisa digunakan untuk macam-macam, untuk beli ini dan itu. Tidak harus untuk beli barangnya. Uang segar tadi bisa untuk modal dia untuk mendapatkan barangnya, bisa untuk yang lainnya. Yang penting di hari yang dijanjikan dia bisa menyerahkan. Kalau ternyata di hari dijanjikan dia tidak bisa menyerahkan yang dia janjikan, maka disini dikatakan boleh diganti. Boleh diganti dengan barang yang lain, asalkan bisa manihi al-hadir, dengan harga waktu itu, bukan harga kemarin. Kalau terjadi perubahan harga, ya, waktu dulu sebulan yang lewat ini ya, atau setahun yang lewat ini harusnya beras sekian, atau telah ukurnya tidak demikian. Namun telah ukurnya uang misalnya tadi 100 riyal tadi, hari ini bisa dapat berapa beras, berapa kilo. Kalau kita beli cash, nah itu itulah besaran beras pengganti yang kita berikan sebagai pengganti gandum. Ya, kita kembali ke mata. Wa min al-furuqi sahihati al-farqu fil uqudi idzan fasaqat li tabayyuni budlaniha anna ma buniya 'alayha min wasa'iqa wa tahwilin wa ghairihi ya betul. Fa idza fasaqaha al-muta'aqqidani li syari aibin wa ghairihi aw iqalatin anna al-uquda at-tariata 'alayha ba'dal 'aqdil awwali la tanfasihu. Wa min al-furuqi dha'ifati at-tafriqu fi syahadati baina ay yukhbiru khabaran bi ghairi lafdhi syahadati wala takunu syahadatan wa baina ay yaqula asyhadu aw syahadtu aw nahwahu syahidtu aw wa nahwahu fa hiya syahadatu. Fasawaku anal khabara jazima syahadatun sawa'an kana bilafziha aw khabaran mujarradan. Nah, di antara furu' yang sah, yang benar adalah perbedaan dalam masalah transaksi. Idan fasakhat jika batal transaksi litabayuni butlaniha, karena ternyata diketahui betul-betul itu batal, maka mabuniya alaiha, maka transaksi yang turunan dari transaksi awal, minal wasa'iq, pengikat hak, contohnya gadai, watahwil, kemudian transfer, walwairi dan semacam itu, yang dulu batal. Maka jika ada satu transaksi yang telah dilakukan, ternyata di kemudian karena transaksi tersebut kemudian ada transaksi, misalnya transaksinya transaksi riba. Ya, riba tentu transaksi yang tidak sah. Tamu piutang pakai riba. Nah, kemudian dalam transaksi riba ini kemudian dia minta gadai. Ini kan transaksi baru, ada transaksi turunan, transaksi awal utang uang. Setelah ya saya utangi, namun saya minta jaminan. Bisa rentenir minta jaminan. Mana jaminannya? Motor. Maka setelah itu disadari kalau itu batal, jelas itu batal, maka transaksi turunannya juga otomatis batal. Yabtul wa idza fasakha al-muta'aqqidan. Namun jika dua orang mengadakan transaksi itu sengaja membatalkan atau membatalkan li khiyari aibin, karena mengambil khiyar cacat barang atau khiyar yang lain, atau karena ikolah Ikolah itu permintaan baik-baik, ya, kalau dalam dunia jual beli, ya, pembeli untuk minta kepada penjual tolong minta dia agar transaksi dibatalkan. Qiyam majlis sudah selesai, berarti si pembeli tidak bisa membatalkan sepihak. Dia bisa membatalkan kalau penjual juga mau membatalkan. Ini namanya ikolah. Nah, maka jika transaksi itu batal karena ikolah, anak luku datang di atas aleha, maka transaksi yang terjadi padanya ba'dal aqdi al-awwal, setelah akad yang pertama, maka transaksi turunan itulah tanfasikhu, tidaklah batal secara otomatis. Ya, kalau yang tadi batal secara otomatis, otomatis batal. Kemudian di antara furu' yang dha'ifah, perbedaan yang lemah adalah pembedaan dalam masalah persaksian. Antara seorang yang mengkabarkan satu berita tanpa menggunakan kata-kata bersaksi, maka itu tidak dinilai persaksian. Dengan kata-kata asyhadu atau syahidu atau semacam itu, maka itu dinilai persaksian. Namun yang benar, bahasanya berita yang tegas adalah persaksian. Baik dicantumkan kata-kata bersaksi ataukah murni sekedar menyampaikan berita. Nah, ya, Mas. Syarih rahmatullah ta'ala, kalau qala sahsyun fulanun akhadha mala fulani wa lam yakul ashadu fahadha ma'tabiru syahadatan fa'ilam yakul ashadu lian al-makna wakidun wa lihada qila lil-imami Ahmad rahimahullah inna fulanan yakul akulu innal ashrata fil jannati wala ashadu faqala idha qala faqad syahidat. Nah, contohnya ada seorang mengatakan, oh si A itu ngambil duitnya B tanpa mengatakan aku bersaksi. Fadana tabiru, maka ini kita anggap menurut pendapat yang paling kuat adalah persaksian, meskipun dia tidak mengatakan aku bersaksi, karena maknanya sama. Oleh karena itu dikatakan pada Imam Ahmad, fulan mengatakan aku meyakini bahasanya 10 sahabat itu di surga, namun aku tidak bersaksi. Imam Ahmad mengatakan idza qala faqad syahida. Jika dia ngomong demikian, ya sebenarnya dia telah bersaksi. Artinya Imam Ahmad mengatakan mujarratul ikhbar, semata-mata mengkabarkan, itu adalah menyampaikan berita, maka itu adalah persaksian. Nah, Abu Hasan. Mengambil kalau kisah hati anak anak orang insani ala nafsihi keimanin awal hakim guna mukti makmurun ikraruhu wat ikraru bayruhu bayru makmurin dan al awala bayinatun kawiyatun batani wadarun dakwa ala kuyrihi fakad yatakalamu bikalamin wahidin dan kadu manu ikraruhu ala nafsihi fayuakiduhu bihi wa ikraruhu ala kuyrihi. Nah, di antara perbedaan yang benar adalah jika seorang itu mengakui kewajiban atas dirinya, mengikrarkan atas dirinya fimalin berkaitan dengan harta atau satu hak tertentu, maka itu pengakuan dia diterima. Namun ikrarnya tentang orang lain itu tidak diterima, karena ikrar tentang dirinya sendiri adalah bukti yang kuat, sedangkan ikrar untuk orang lain adalah semata-mata klaim atau tuduhan pada orang lain. Namun qad yatakalam, terkadang seorang itu berkata dengan satu kalimat ini memuat ikrar atas dirinya sendiri, maka dia dihukum dengannya, dan ikrar pada orang lain wa ikrahu ala ghairihi, dan ikrar atas orang lain fa apa ini bacanya gimana nafas itu yang fal fal nafihi fal linafihi fal linafihi masdar linafi ya. Maksudnya gini lah ya, tapi kalau di dilihat dari maksudnya ini jadi tidak terbaca. Kadang-kadang orang memuat kalimat, contohnya saya berzina dengan fulan. Yatadaman ikrar. Nah, maka ini yatadaman ikrar Allah terhadap dirinya sendiri. Dia mengaku kalau dirinya berzina, maka ia akhad alaih. Namun saya berzina, itu kan saya berzina, itu dia yu'akhad dengan perkataannya dengan fulan. Nah, dengan fulannya itu tidak kita pakai. Dengan fulannya kita tidak bisa menghukum fulan sekedar pengakuan saya. Kasus hah? Iya, ikrar saya. Dia sendiri kena. Dia sendiri yang kena. Pasangannya enggak. Pasangannya ditanyain. Enggak ngaku. Ya, pasangannya ditanyain. Ngaku enggak? Itu. Kalau dia, kalau dia tidak angkuh, tidak, itu mengada-ada. Entah dia berzina sama siapa. Ya, tapi kalau dia bilang saya tidak benar, ya sudah, dia tidak dihukum. Dia tidak dihukum. Namun ini yang mengatakan saya berzina dihukum. Jadi maka saya berzina dengan fulan. Saya berzinanya, dia dihukum. Dengan fulan, kita tanya fulan. Fulan menafikan, dia tidak dihukum. Karena tadi ngomong dihukum. Yang ngomong dihukum. Yang ngomong dihukum. Oleh karena itu di qaid fiqhiyah mengatakan al-iqrar hujjatun qasirah. Hujatun qasirah, pengakuan itu adalah hujah yang terbatas untuk yang mengaku, tidak bisa dilebarkan kepada yang lain. Nah ini terus kemudian kita baca gimana ya, kok jadi sulit sulit itu ya kalau nabi ini. Iya, mana lagi? Ala ghairihi, kembali ke ghair mungkin saja. Ikrarul ala ghairihi. Terus? Ada khabar yang terbuang ya? Masalahnya di ini taklidnya juga enggak ada. Wa ikrarul ala ghairihi la yu'akhadhu bihi ghairuhu falina bihi. Hilang namanya khabarnya itu. Sedangkan ikrar dia ala ghairihi atas orang lain. Khabarnya apa nabinya? Fali nabi kan katanya. Alasannya so. Fananfihi. Nah makanya itu. Fananfihi. Fananfihi ya. Fananfihi. Kita nafikan itu. Iya. Fananfihi. Nah, ini baru pas. Ikrarnya itu nanti, nanti. Nabi. Iya. Nanfihi. Nah kalau nanfihi bisa. Masuk. Masuk. Hah? Linya itu amar, linan fi. Lamun amar. Enggaklah kita nafikan. Ya-nya hilang ya, kalau ya. Ada lah. Makanya ini ada ya-nya makanya. Ini malah ada ya-nya gitu loh. Padahal pada linan fi kata ada yang itu. Ini ya-nya ada ini. Terus nunnya satu cuma. Iya. Nunnya cuma satu. Sama ya, sama gitu ya. Sama. Kalau fanan fihi, nah itu bisa. Maka kita anggap fanan fihi, maka kita tiadakan. Tinggal cuma lamnya aja salah. Iya, lamnya salah. Ya. Ya, fanan fihi kita tiadakan. Jadi ikronnya tersebut, ya seperti tidak ada. Makna mustaqim. Makna mustaqim. Ya Fitri, catatan kaki. Al-insanu idha akhbaro bisayi'i fa'imma ayyuhidhikahu li nafsihi ala nafsihi aw li nafsihi ala khairihi aw li khairihi ala khairihi fa'in adofahu li nafsihi ala nafsihi fahada ikrarun أو لنفسه على غيره فهذه تقوى أو لغيره على غيره فهذه شهادة. نعم. Maka jika seorang memberitakan sesuatu, maka itu ada tiga kemungkinan. Fa'ima an yudifahu li nafsihi ala nafsihi. Jika dia menisbatkan sesuatu itu pada dirinya, untuk dirinya atas dirinya, atau li nafsihi untuk dirinya, menguntungkan dirinya, ala ghairihi namun membebani orang lain. Menguntungkan dirinya, membebani orang lain. Auli ghairihi ala ghairihi, menguntungkan orang lain, menguntungkan si A ini mengkabarkan sesuatu, ini menguntungkan si B ala ghairihi dan membebani si C. Fa'in atau fa'u li nafsihi ala nafsihi, maka jika dia menisbatkannya kepada murni pada dirinya sendiri, maka ini pengakuan. Misalnya ada utang piutang, saya punya utang, saya punya utang 500 ribu. Maka ini pengakuan. Dia mengakui kalau punya utang 500 ribu. Atau li nafsihi ala ghairihi fahada ta'wa, atau untuk menguntungkan dirinya dan membebani orang lain. Ini Ahmad punya utang sama saya 500 ribu, ini dakwah. Oleh ghairihi ala ghairihi, menguntungkan orang lain dan membebani orang lain. Ini Ahmad punya utang sama Budi 500 ribu. Fahadi sahada, maka ini statusnya adalah persaksian. Karena persaksian tidak harus menggunakan kata-kata aku bersaksi. Kemudian peminat furqis sahih, diantara furuq pembedaan yang benar adalah perbedaan antara akad lazimah dan akad jaizah. Maka akad yang mengikat, contohnya jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya, maka tidak boleh bagi salah satu membatalkan transaksi tanpa sebab. Dan ada akad jaizah, akad yang tidak mengikat, contohnya mewakilkan atau syarikah atau jialah dan semacam itu, maka likuli wahidin boleh bagi masing-masing pihak membatalkannya. Wa anna wakalah tadawriyata dan wakalah jawriyah, ya wakalah yang rutin, la tu'tabar, tidak teranggap. Jadi annaha, karena dia adalah tughayyirul aqd al-ja'iz, telah mengubah akad yang bersifat tidak mengikat menjadi akad yang mengikat. Wa dzalika taghyirun li hukmillah, dan ini mengubah hukum dan ketentuan Allah. Nah, sama. Al-uqudul lazimatu yallati la yamliku al-insanu haqqaha illa li sababin misl bai'i, wa dalilul qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bai'a faqad wajaba al-bai'u, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wal-uqudul jaizatu hiya allati yamliku fasakha kal-wakalati, fa idza wakkala syakhsan fi shira'i syai'in falahu ay lil muwakkili an yafsakha al-wakalata wa lil wakili an yafsakha al-wakalata, lakin al-fasakha fil uqudul jaizati masyrutun bima idza lam yatadamman dararan, fa in tadammana dararan ala ahadil muta'akkidaini sara jaizan fi haqqil mutadarriri laziman fi haqqil mudirri. Fa masalan law wakalahu an yabi'a baytahu aw mata'ahu fa qabila al wakil thumma lamma qalla al wakala'u aw lam yujad wakilun qala fasakhtu, fa hunalaysa lahu dhalika li wujudi dharari 'ala al muwakkil. Wa min uqud al jaizati uqud al syarikati 'ala sahihi ma lam yatadarrar ahadu tarafaini aw takunu muajjalatan ay muhaddadatan bi haddin fatabqa ila haddin. Wa idza qaddarna anna al-urfa al-mutarrida jara ala anna uqud asy-syarikati min aqsamil 'aqdi al-lazimi ila an tusaffa fa inna na'malu bihadha lakinnahu li'annahu yakunu kasyarti mas'alatun kaifa na'rifu al-uquda al-lazimata min al-uqud al-jaizati fi al-mu'amalati al-mu'asirati. Al-jawabu yatimu ma'rifatu dhalika bi dirasatiha dirasatan tamatan wa tatbiqiha 'ala al-qawa'id syar'iyyah. Nah, maka akad ada dua macam akad yang mengikat, yaitu satu akad yang seorang itu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya kecuali karena satu sebab. Contohnya akad jual beli setelah setelah berakhirnya khiyar majelis. Akad jual beli setelah penjual dan pembeli berpisah, maka dia akad lazimah. Sebelum penjual pembeli mengikat, sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli adalah akad jaizah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ba in tafaraqa." Jika keduanya berpisah setelah mengadakan transaksi, walam yatruk wahidun min ma'al bai', dan tidak ada satupun yang membatalkan. Yatruk meninggalkan, maknanya membatalkan. Faqad wajabal bai', maka mengikatlah transaksi jual beli. Dan akad yang bersifat jaizah, yang tidak mengikat, itulah akad yang seorang itu punya kewenangan untuk membatalkannya. Contohnya akad wakalah, mewakilkan. Maka jika seorang itu mewakilkan pada orang lain untuk membeli sesuatu, maka boleh bagi mewakil yang mewakilkan untuk membatalkan transaksi, dan boleh bagi wakil untuk membatalkan transaksi. Akan tapi pembatalan dalam akad, akad ini tidak bersifat mengikat, itu disyaratkan. Bima idalam yatadoman doror, tidak memuat bahaya. Jika memuat bahaya pada salah satu dua orang yang bertransaksi, maka akad tersebut menjadi akad yang jaiz untuk jaiz untuk mutadarar, orang yang mendapatkan madarat, dan mengikat bagi orang yang memberi madarat. Contohnya, lawakalahu, jika seorang itu mewakilkan pada orang lain untuk menjualkan rumahnya atau barangnya, wakil pun menerima, tsumalam maqala al-wukala aw lam yujad wakilun, kemudian tatkala para wakil itu kok sedikit atau lam yujad wakilun, maka tidak dijumpai wakil yang lain, qala, maka wakil mengatakan, fasakhtu, aku mundur. Mundur, faunare salahu dalika, maka dia tidak boleh mundur diwujudi dorok ala mewakili, karena itu merugikan, menyusahkan orang yang mewakilkan. Tolong jualkan rumah saya. Dia suruh meminta hal tersebut kepada beberapa orang. Tolong jualkan rumah saya, tawarkan di daerahmu, tolong jualkan, tolong jualkan. Ya, kemudian si wakil ini merasa lam yujad wakilun, tidak ada wakil yang lain, semua dapat mundur, tinggal dia sendirian. Tinggal dia sendirian, akhirnya dia ikut mundur. Ya, maka ini kata dicontohkan ini adalah pembatalan yang menyusahkan, maka ini tidak boleh. Atau kalau mungkin ya di tempat kita, kalau ini mungkin kurang, contoh yang kurang jelas ya. Kalau sudah diwakilkan jadi perantara, jadi makelar, dia sudah ketemu calon pembeli, gini. Ya, udah ketemuan pertama, tiba-tiba si wakil mengatakan, saya batalkan akad wakalah. Ya, saya beli sendiri. Hah? Saya mau jual sendiri. Wah, ya jangan gitu, saya udah enak. Doror. Kan? Oh, saya udah ketemu orang, sudah rembukan ini, udah rembukan awal kok. Tiba-tiba kamu mau jual sendiri kemarin, kenapa enggak ngomong kayak gitu sejak awal? Nah, mungkin bisa kita katakan itu dharar. Dan di antara akad jaizah adalah ukut syarikat. Ini bentuknya jamak, artinya ada banyak ukut dalam syarikat. Termasuk di antaranya adalah mudharabah. Ada akad mudharabah, ada dan yang lainnya. Al-Sahih menurut pendapat yang paling kuat, nampaknya ada khilaf dalam masalah ini. Malam yatadarar ahadu tarafain, selama salah satu dari orang yang mengadakan transaksi tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, selama otakun mu'ajalah atau pakai batas waktu. Ini mu'ajadah ditentukan, biadu dengan satu batas waktu tertentu, fata pokok, maka akad tersebut harus tetap ada ilal hadi sampai batas waktu akhirnya. Maka misalnya ya, mudharabah. Maka mudharabah ini ada orang yang memodali seluruh modal dan ada orang yang menjalankan. Ini akadnya akad jaizah. Ya, misalnya ini dikasih uang 10 juta untuk jualan bakso. Baru beli gerobak macam-macam. Nah, tiba-tiba yang memodali mengatakan, "Mas tak tarik, Mas." "Mas tak tarik, Mas. Berhenti aja di sini." Ya, artinya yang sudah dibelanjakan jadi gerobak itu dikembalikan ke pemodal. Ya, di sini dalam kasus ini pengelola tidak harus mengembalikan dalam bentuk uang. Namun, ya tinggal ini uang yang sudah tak belanjakan sekian, terus ini gerobaknya sekian, ini gerobaknya, ini wajannya, ini. Ya. Maka boleh jadi dalam kondisi macam ini memberikan mudharat kepada si pengelola. Si pengelola kemarin sudah resign gara-gara suruh jualan bakso. Itu sudah resign dari tempat kerjanya karena dia satu dan lain hal, pokoknya saya mau fokus jualan bakso, dianggap prospek di tempat ini. Itu gajinya terlalu kecil dan tidak ada yang nawari. Ya, sudah resign, tiba-tiba sudah mau jalan, mudharabahnya dibatalkan, kan susah. Ini mudharab alam termasuk ya tadarar. Ini memberikan mudharat kepada salah satu pihak. Atau takun mu'ajalatan. Atau tidak boleh juga pembatalan manakala sudah ada kesepakatan waktu. Ini kita sekarang transaksi mudharabah berlaku selama 1 tahun. Nanti begitu selesai 1 tahun, maka modal boleh jadi dalam bentuk barang dan macam-macam, tak ambil, keuntungannya kita bagi dan selesai. Nah, maka tidak boleh baru 6 bulan kemudian ada pembatalan sepihak. Maka beliau katakan fata pokok ilal had. Maka syarikat ukut tersebut harus tetap bertahan sampai batas yang telah ditentukan. Ya, maka kalimat di sini menunjukkan kalau Syekh Utsaimin membolehkan ukut dalam syarikat itu mu'ajalah. Itu dibatasi waktu tertentu. Ini perjanjian mudharabah selama 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun. Ini nampaknya beliau membolehkan hal tersebut. Karena ada pendapat yang lain yang tidak membolehkan. Tidak boleh pakai semacam itu, kayak di matan takrib itu tidak boleh mudharabah pakai batas waktu cuma berlaku 1 tahun, tidak boleh. Faida qadarna, maka jika kita andaikan anal ufal mutarada, uf yang berlaku jarak berjalan ala anak ukutul syarikat, bahasanya akad syarikat min aksam ukut lazimah, sampai ada tergolong akad yang mengikat ila antusofa, sampai dilakukan tasfiyah. Tasfiyah itu apa ya bahasa kita, pokoknya hitung-hitungan bagi rugi. Untung berapa, rugi berapa, ini hakmu sekian, hak saya sekian, apa namanya dalam bahasa kita, pembagian hasil. Pokoknya sampai terjadi pembagian. Itu sofa atau sofa itu tutup buku. Tutup buku. Iya, sampai tutup buku. Tutup buku. Bahasa kontemporernya tutup apa? Bahasa kontemporernya tasfiyah. Tasfiyah itu tutup buku. Tutup buku, hitung-hitungan semua, terus oh ini ketemu modal sekian, keuntungan sekian, maka berarti si A sekian, si B sekian, atau si C sekian jika itu banyak orang. Fa'inna na'malu bihada, maka kita pun hendaknya kita berjalan mengikutinya. Ya, maka tadi mu'ajalah tadi itu bisa sorohah dan bisa uf. Jadi ukut jaizah itu ukut jaizah bisa menjadi mengikat manakala mu'ajalah. Transaksinya pakai batas waktu tertentu. Nah, batas waktu tertentu tersebut boleh jadi sorohatan atau ufan. Sorohatan misalnya disepakati ini perjanjian mudharabah selama 1 tahun. Atau ufan telah menjadi uf di satu daerah. Ya, kalau baru kemudian baru saja dikasih modal, baru beli-beli siap-siap untuk jualan bakso, tidak boleh kayak gitu. Ditarik, dibatalkan transaksi itu tidak boleh. Ya, nanti kalau sudah jalan, atau sudah kemudian tutup buku, nah, mau ditarik, sehingga kemudian pemodal mau cari pengelola yang lain, karena pemodal lah pemiliknya. Pemodalah pemiliknya. Statusnya itu pengelola itu kan karyawan. Ya kurang lebih karyawan. Cuma karyawan pakai sistem gaji persentase. Tapi status pengelola dalam mudharabah itu ya bahasa kasar tempat kita karyawan. Tapi karyawannya pakai sistem bagi, sistem penggajian persentase, bukan pakai nominal. Kalau itu kalau nominal nanti transaksinya ijarah. Transaksinya ijarah. Namun pakai kalau ini penggajinya pakai transaksi ini, maka itulah itu pengelola dalam mudharabah. Nah, kayaknya di tempat kita ini yang berlaku ya. Mudharabah itu ya mengikat. Gak boleh baru dikasih duit seminggu yang lewat, sekarang udah baru beli-beli peralatan, mau buka usaha, tiba-tiba ya, modal ditarik, dalam artian ya, uang ditarik atau barang yang telah di ya, uang yang telah dibelanjakan ditarik semua. Terus apa hasilnya, kerjasama diputuskan, dihentikan. Kayaknya di tempat kita juga demikian. Sampai ila antusofa, kecuali ya, telah sampai tutup buku, pernah untung. Itu pernah untung sekali, kemudian langsung diberhentikan. Ya, untung sekali jadi diberhentikan karena dianggap ini kerjanya kurang bagus, kurang maksimal. Di ana yakun kasyarti, karena seperti syarat lisan, karena off. Maka ini adalah kaidah asyartul ufi kasyarti lafzi. Maka persyaratan dengan menggunakan uf kasyarti lafzi sebagaimana persyaratan lisan. Dan masalah bagaimana kita mengetahui akad itu akad yang mengikat atau akad tidak mengikat dalam transaksi modern. Jawabannya, pertama tentang hal tersebut, caranya adalah dengan kajian yang sempurna terhadap satu transaksi, kemudian diterapkan pada kaidah-kaidah syariah. Kemudian tadi ada wakalah dauriyah, itu tidak diakui karena dia mengubah akad jaiz menjadi akad yang lazim, dan ini mengubah hukum Allah. Penjelasannya, yang dimaksud wakalah dauriyah adalah seorang mengatakan, setiap aku copot dirimu, berarti aku mewakilkanmu. Kalau kamu tak pecat, berarti tak angkat lagi. Pemecatan sama dengan pengangkatan. Artinya, fa'idha azalu, jika dia memecatnya, ada wakilan. Maka kembali dia menjadi wakil. Faya sama ke konsekuensinya, akad jaiz, itu berarti menjadi mengikat. Falayasih, makanya tidak boleh. Wakulu hadith dauriyat, dan semua model dauriyat semacam ini, alat ditujib yang menyebabkan berpindahnya akad dari bentuk yang syar'i, misalnya yang bersifat jaiz kok menjadi lazim, lazim menjadi jaiz, seluruhnya adalah batil. Karena setiap hal yang mengubah bentuk yang ditetapkan oleh syariat dari bentuk patennya, maka itu tidak sah dan tidak layak tetap alih atahu, dan tidak berdampak apa yang jadi dampak seharusnya. Bal yulgha, bahkan ditiadakan. Wala kafarata fi, dan tidak ada kafar padanya. Maka seandainya seorang mengatakan kulama haramtu alayya halaltu li, maka setiap aku mengharamkan sesuatu untukku, maka berarti aku menghalalkannya. Tidak ada kafarahnya. Ya, demikian kita baca pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.